Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك, termasuk kesyirikan, adalah meminta istiadah, meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babun min asyirki al-isti'adah bighairillah. Bab termasuk kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang dimaksud adalah perlindungan yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makna isti'adah adalah al-iltija'u wal-i'tisam, bersandar dan bergantung. Walihada yusammal musta'adu bihi ma'adan wa malja'a. Oleh karena itu, yusammal musta'adu bihi, dinamakan yang dijadikan sebagai perlindungan dengannya, dengan ma'ad, difathahkan di mim, ma'ad. Wa malja, naam. Sedangkan yang berlindung disebut musta'in, yang diperlindungkan disama mu'ad. Baik, diambil dari kata aud lughatan, isti'adah min al-aud. Wal-aud huwa al-lahm fil 'adam, lahm fil 'adam, daging yang nempel di tulang. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighatsatul Lahafan, menafsirkan kalimat isti'adah lughatan min al-'aud wa huwa al-lahm alladhi yata'allaq bil 'idam, daging yang nempel di tulang. Kama yaqulu al-'arab, sebagaimana dikatakan oleh mereka orang-orang Arab, ahsanul lahmi 'auduhu. Ahsanul laham auzuhu, apa maknanya? Daging yang paling enak adalah yang nempel di tulang, yang dekat dengan tulang. Berarti apa makna auz? Nempel, melekat, bergantung, atau malja, bersandar. Itu lughatan. Tentunya istilahan sudah disebutkan di sini, al-iltija wal-i'tisam. فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه. Seorang yang aid, seorang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, قد هرب مما يؤذيه, dia telah lari dari apa yang mengganggunya atau menyakitinya, أو يهلكه, atau membinasakannya, ila rabbih, larinya kepada Rabbnya. Wa malikihi, kepada pemiliknya. Wa atasama bihi wastajara. Kemudian berpegang dengannya dan kemudian istajara, meminta perlindungan dari kata jiwar. Waltaja'a bihi, dan bersandar kepadanya. Wa hadha tamtilun wa illa fima yaqumu bil qalbi min al-iltija'i ila Allah wal i'tisam bihi wal atrah bayna yaday ar-rabb wal iftiqar ilayhi wa tadallul lahu amrun la tuhitu bihi al-ibarah. Barakallahu fikum. Itu hanya permisalan. Tadi digambarkan seperti itu, hanya permisalan. Seperti seorang yang berpegang dengan sesuatu karena takut terbawa arus. Atau seseorang yang berlindung di balik tembok dari serangan peluru. Atau seorang yang berdiri di belakang orang yang lebih kuat. Ini masing-masing ada kalimatnya. Ada i'tisam, berpegang. Ada bersandar. Ada, itu masing-masing semua dengan ungkapan dan permisalan. Sudah kita katakan tadi. Sebagaimana dikatakan oleh musannif, hadza huwa at-tamtsil. Itu hanya tamtsil saja. Itu hanya permisalan. Masa berpegang dengan Allah, apa yang mau dipegang? Iya kan? Bersandar juga sama. Bagaimana cara bersandarnya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun seseorang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, wal taja'a bihi, hadza amrun la tuhitu bihi al ibara. Ungkapan yang tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Qalahu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Demikian dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Berarti apa makna isti'adah? Ada makna meminta perlindungan. Ada makna bersandar. Ada makna bergantung kepadanya. Ada makna meratap, menginginkan agar dilindungi dari azab. Ada makna permohonan agar dia selamat. Ada makna talab, meminta agar dia tidak celaka, tidak binasa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-isti'adah hiya al-iltija'u ila Allah. Isti'adah adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walil-tisaku bijanabihi. Iltisak maknanya melekat. Seperti daging tadi yang nempel di tulangnya. Iltisak bijanbihi, bergantung di sisinya. Min syarri kulli dzi syarr, dari kejelekan segala sesuatu yang memiliki kejelekan. والعياد يكون لدفع الشر. العياد adalah untuk menolak kejelekan-kejelekan. والعياد لطلب الخير, untuk mencari kebaikan. Perhatikan dua kata ini, masya Allah, ala wazn واحد وكلاهما بأخره زال. عياد dan liyad. Iyad dan liyad. Sama-sama bergantung. Sama-sama melekat. Sama-sama menempel. Sama-sama bersandar. Sama-sama berharap. Sama-sama memohon. Ya kan? Ini keunikan dua kata ini. Tetapi melekatnya iyad, menempel kepadanya, bersandar kepadanya, untuk melindungi diri dari syar. Untuk melindungi diri dari syar. Tetapi liyad adalah melekat padanya, menempel padanya, bersandar padanya, memohon kepadanya untuk mendapatkan kebaikan. Ini jalbi al-khair, dan ini ittiqa syarr, berlindung dari kejelekan. Yang ini berharap dari kebaikan. Barakallahu fikum. Al-iyad lidaf'i syarr wal-liyad litalabil khair. Intaha. Selesai ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, wa hiya min al-ibadat allati amarallahu ta'ala ibadahu biha. Isti'adah adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berlindung kepadanya. Sebagaimana qala ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Bisa jadi syaitan akan menyimpangkan engkau dengan satu nazghun, dengan satu godaan. Fasta'in billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Oleh karena itulah, dua sifat ini, as-sami' dengan al-alim, disebut oleh Rasulullah SAW dalam isti'adahnya. Diriwayatkan isti'adahnya Rasulullah SAW adalah a'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih. A'udhu billah, ketika kita berlindung kepada Allah Ta'ala, as-sami'al alim, karena perintahnya, ima yanzaghannaka minasyaitani nazghun, bisa jadi engkau akan digoda oleh syaitan dengan satu godaan, maka berlindunglah kepada Allah, karena Allah Maha mendengar doamu dan Maha mengetahui apa yang kamu minta, apa yang kamu butuhkan. Wa amtsalu dzalika fil Qur'ani katsir. Dan yang seperti ini dalam Quran sangat banyak. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung dengan Rabbul Falaq. Atau qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Rabb manusia. Apalagi sekian banyak perintah-perintah Allah dalam Quran yang menyuruh kita agar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sarafa syai'an min hadhihi al-ibadat li ghairillahi faqad ja'alahu lillahi syarikan. Maka siapa yang memalingkan ibadah ini dan semua ibadah-ibadah lain kepada selain Allah, berarti telah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Berarti telah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam ibadah. Wa naza'a rabbil ilahiyyatihi, yang berarti telah menyaingi Allah dalam uluhiyahnya. Kama anna man shalla lillahi wa shalla li ghairihi yakunu 'abidan li ghairillah. Sebagaimana orang yang salat untuk Allah tetapi salat juga untuk selain Allah, maka dia tidak dikatakan beribadah pada Allah. Dia beribadah pada selain Allah. Wala farqa, tidak ada perbedaannya. Kama saya titaqriruhu qariban insyaallah, sebagaimana akan datang nanti ketetapannya insyaallah. Orang yang beribadah kepada Allah banyak kali berdiri. Ibadatullah wa aidan ibad ghairihi. Apakah sama dengan orang yang ibadahnya ila ghairillah? Sama apa enggak sama? Orang yang beribadah pada Allah tapi juga beribadah pada selain Allah. Yang ini hanya beribadah pada selain Allah. Kilahuma musyrik. La farqa bainahuma. Man ya'budullah wa ya'budu ghairahu wa man ya'budu ghairallah. Orang yang menyembah Allah tapi menyembah selain Allah juga, dan orang yang menyembah hanya selain Allah saja, sama-sama musyrik. Kilahuma musyrik. Ada musyrik, yang ini juga sama. Dua-duanya musyrik. Apa perbedaannya? Tidak ada perbedaan. Dua-duanya musyrikun kafir. Baik. Kalau dikatakan oleh beliau dengan kalimat wa kama anna man shalla lillahi wa shalla li ghairihi. Contohnya seperti orang yang salat untuk Allah tapi salat juga untuk selain Allah, maka dia beribadah pada selain Allah. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan dengan kalimat yang sudah kalian hafal karena diulangi berkali-kali. Masih ingat kalimatnya? Wa ibadatuhu hiya tauhid. Apa maknanya wa ibadatuhu hiya tauhid? Karena tanpa tauhid enggak disebut ibadah. Walaupun salat, walaupun puasa, walaupun apapun, kalau dia setelah beribadah pada Allah beribadah pula dengan lainnya, dengan kesyirikan-kesyirikan, maka tidak dianggap ibadahnya sama sekali. Maka kata Syekh rahimahullah, wa ibadatuhu hiya tauhid. Maka ibadah kepada Allah adalah dengan tauhid. Tanpa tauhid tidak disebut ibadah. Tanpa tauhid tidak disebut ibadah. Kama saya titakriruhu qariban, sebagaimana akan datang nanti ketetapannya insyaallah. Berkata musannif rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Akhirnya menambah mereka sombong. Disebutkan dalam syarahnya. Tafsir dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kama nara anna lana fadlan ala al-insi liannahum kanu ya'uduna bina. Kata Ibnu Katsir, sombongnya para jin itu adalah kama nara, sebagaimana kita lihat, anna lana fadlan ala al-insi, bahwa kita masyarakat jin memiliki keutamaan di atas manusia. Li'annahum kanu ya'uduna bina, karena mereka meminta perlindungan kepada kami. Akhirnya takabbaru. Ai idza nazalu wadiyan aw makanan muhishan. Yani ketika mereka singgah di satu lembah atau di satu tempat yang menakutkan, kama kanat adatul arabi, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab dulu, fi jahiliyatihim, di zaman jahiliyah mereka, ya'uduna bi'azimi dhalikal makan minal jan, mereka biasa meminta perlindungan kepada tokoh besar mereka dari kalangan jin, an yusibahum syai'un bisu, agar jangan sampai mereka tertimpa kejelekan-kejelekan. Sehingga barakallahu fikum, kalau mereka turun ke satu lembah yang menakutkan atau singgah di satu tempat yang angker istilah kalian, mereka akan berkata, a'udhu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumih, kami berlindung kepada pembesar jin dari kejahatan anak buahnya. Jadi yang dipikirkan oleh mereka jahiliyah, bahwa jin-jin kalau mengganggu, maka jin-jin itu takutnya sama pimpinannya. Maka mereka berkata, wahai pimpinan jin, wahai tokoh besar jin, ya sayyidi hadzal wadi, wahai penunggu lembah ini, lindungi aku dari anak buah kalian, atau selamatkanlah aku dari kejahilan anak buah kalian, atau yang seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu jahiliyah, berlindungnya kepada jin. A'udhu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumih yuridu kabiral jinni wa dhalika anna ar-rajul minal arabi. Yang demikian karena seseorang dari kalangan Arab biasanya kalau amsa biwadin faqrin, kalau dia berjalan di sore hari sudah mulai gelap di lembah yang kafrin, sepi, bukan faqrin tapi kafrin, wa khafa ala nafsihi, dan dia mengkhawatirkan dirinya, takut kesambet, takut kesurupan, takut terkena jin, takut diapain lagi, diganggu dan seterusnya. Maka biasanya orang Arab jahiliyah akan berkata, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumih, aku berlindung dengan tokohnya lembah ini, atau dengan pembesar lembah ini, dari kejahatan, dari sufaha qaumih, dari orang-orang bodoh kaumnya. Yuridu bihi kabiral jin, yang mereka maksud, yang mereka inginkan adalah tokoh besar jin. Qala Mujahid, berkata Mujahid, kanu idha habatu wadiyan yaquluna na'udu bi'azimi hadzal wadi. Biasa, kata Mujahid, mereka jahiliyah dulu kalau turun ke lembah-lembah yang menakutkan, mereka akan berkata, na'udzu bi'adzimi hadzal wadi, kami berlindung dengan pembesar lembah ini. Ikhwani fillah na'azakumullah, betapa miripnya dengan apa yang ada di negeri kita sekarang ini. Kalau mereka masuk ke hutan, kalau mereka masuk ke tempat yang mengerikan, mereka akan berdoa kepada simbah. Siapa itu simbah? Apa maknanya mbah? Nenek, tokoh tertua. Ikhwan ibn a'azumullah, kalau ditanya lebih detail, ternyata yang mereka maksud adalah tokoh jinnya atau pimpinan jinnya. Mbah, kula nuwun, lewat. Mbah, permisi, saya mau lewat. Mana mbahnya? Mbahmu? Oh bukan, penunggu. Yang dimaksud penunggu adalah jin. Ikhwan ibn a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah, ma asbaha al-yawma bil amsi. Ma asbaha al-yawma bil ams. Betapa miripnya hari ini dengan kemarin. Betapa miripnya hari ini dengan dulu di masa jahiliyah. Qala fazaduhum rahaqa, akhirnya jin-jin tadi bertambah sombong. Ala zadul kuffara tughyana, makna rahaqa, mereka bertambah rahaq adalah bertambah orang kafir itu tughyana, tambah melampaui batas. Demikian diriwayatkan oleh Abd Ibn Humaid dan Ibn al-Mundhir. Wa qala Ibn Kathir, berkata Ibn Kathir, lamma ra'atil jinnu anna al-insa ya'uduna bihim min khawfihim minhum zaduhum rahaqa. Kata Ibn Kathir, ketika jin-jin tadi melihat bahwa manusia berlindung kepada mereka, khawfan minhum, karena takut kepada mereka, akhirnya jin-jin tadi bertambah rahaqa, bertambah sombong, bertambah melampaui batas. Ay khawfan wa irhaban wa za'ra, dan akhirnya mereka menambah rasa takut mereka. Perhatikan, zaduhum rahaqa, tadi disebutkan bertambah sombong, bertambah melampaui batas. Karena sombong dan melampaui batas, akhirnya mereka menambah rasa takut mereka. Khaufan wa irhaban, menteror mereka. Tiba-tiba apa itu? Kota. Karena takut. Karena melindungi kepada jin. Oh, pada suara lagi. Apa itu? Ada pernah dengar? Barakallahu fikum. Kalaupun kalian mendapatinya, enggak usah takut. Semakin takut, semakin ditakut-takuti. Oh, enggak mungkin tuh. Mungkin. Dan saya mendengar dari orang yang menyaksikan dan mendengarkan sendiri, dalam keadaan orang itu jujur terpercaya, dan orangnya bukan orang yang sering cerita khayal. Dia memang kerjaannya mengantarkan barang dagangannya tengah malam dengan mobilnya di tengah-tengah sawah, jalan kanan kiri tidak ada apapun kecuali sawah terbentang luas. Dia melihat ada jenazah di tengah jalan. Apa kalian bilang pocongan? Alhamdulillah beliau ahlu sunnah salafi, sehingga gak takut, malah berpikirnya ini jangan-jangan jatuh dari ambulan. Turun dua-duanya, mau diangkat, mau ditaruh biar dibawa ke perkuburan. Turun, gak ada. Tadi di sini katanya. Cari-cari gak ada, naik lagi. Mau jalan lagi, ada. Turun lagi. Gak ada lagi. Begitu dia naik lagi, ada lagi. Kiat jin katanya, ini pasti jin ini. Ganggu. Langsung dia jalan aja. Ya gak ada cekluk, gak ada kayak melindas sesuatu. Enggak ada sama sekali. Setelah itu, ketika dia sudah melihat ini jin, itu suara tertawa dari ujung-ujung terdengar semuanya. Semua dari ujung ke ujung ketawa semua. Apa merinding? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Beliaunya sampai hari ini masih sehat walafiat. Dan alhamdulillah masih lurus. Masih di atas sunnah, di atas tauhid. Artinya, enggak luka sedikit pun, enggak gores sedikit pun, enggak. Dan tetap berani dagang, dan lewat situ lagi, enggak ada apa-apa. Barakallahu fikum. Kalau kita berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan kalah, mereka akan lari. Tetapi kalau kita berlindungnya justru kepada mereka sendiri, wahai penghuni lembah, wahai penghuni padang rumput, wahai penghuni gunung, aku berlindung kepadamu dari kejahilan anak buahnya. Ya tambah sombong mereka, tambah ditakut-takuti. Supaya tambah takut, tambah berlindung lagi. Itu yang disebut dengan rahaqa. Apa kata Allah? Fazaduhum rahaqa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, mereka akan bertambah sombong dan mereka akan menambah rasa takutnya, menambah terornya, dan menambah za'ron, angker. Terjemahannya apa za'ron? Hah? Menyeramkan. Semakin bertambah seram. Hatta yabqau ashadd minhum makhafatan, agar mereka terus merasa takut. Wa akthar ta'budan bihim, yang akhirnya semakin berlindung kepada mereka, semakin memohon, semakin meratap. Kama qala As-Suddi, sebagaimana dikatakan oleh As-Suddi, kana ar-rajulu yakhruju bi ahlihi fayati al-ardha fayanziluha, bahwasanya seseorang keluar dengan keluarganya kemudian mendatangi satu tempat, singgah di sana, kemudian berkata, "A'udzu bi sayyidi hadzal wadi minal jinni." Aku berlindung dengan penghuni lembah ini dari kalangan jin. "An udarra fihi aw mali aw waladi aw masiyati." Agar aku jangan diganggu, jangan dibikin madarat pada diriku, pada hartaku, pada anakku, atau pada kendaraanku. Qala fa idza 'ada bihim min dunillah, beliau berkata, masih suddi, kalau dia berlindung kepada jin-jin tadi min dunillah selain Allah, rahaqathumul jinnu, maka jin tadi terkena rahaq, ai adza 'inda dhalik rahaqathumul jinnu al adha, jin-jin dari akan menambah apanya, menambah gangguannya, akan diganggu dalam bentuk lain, akan diganggu dalam bentuk lain. Wa dzakara an ibni abi hatim bi sanadin ila ikrimah, dan diriwayatkan pula oleh ibnu abi hatim dengan sanadnya sampai pada ikrimah, seperti itu juga riwayatnya. Intaha. Wa qad ajma'al ulama'u ala annahu la yajuzu al-isti'adha bighairillah, maka para ulama sepakat ijma', tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kata-kata seperti tadi, aku berlindung dengan penunggu lembah ini, penunggu hutan ini dan seterusnya, atau dengan benda-benda yang dimaksudkan perlindungan? Sabuk perlindungan, jimat perlindungan, kalung perlindungan, apa lagi? Cincin perlindungan. Oh, ini sudah diisi. Kamu akan terjaga. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau memakai body protector boleh. Walaupun buat perlindungan. Tunggu, body protector. Pelindung badan ketika latihan silat atau latihan, sini pakai pelindung, sini pakai pelindung, wajah pakai pelindung. Itu kelihatan sebab akibatnya. Atau pakai rompi anti peluru misalnya. Itu kan perlindungan. Tidak mengapa. Karena itu ada sebab akibatnya. Demikian pula sabuk pengaman. Malah itulah termasuk tawakal, adalah melindungi diri dengan hal-hal yang mubah. Dengan memakai body protector, dengan memakai sabuk pengaman, dengan memakai helm dan sebagainya. Walaupun tujuannya perlindungan. Tetapi yang tidak jelas sebab akibatnya, atau berlindungnya kepada syaitan, kepada jin. Bagaimana mungkin cincin bisa melindungi dari peluru? Bagaimana mungkin sabuk bisa melindungi dari peluru? Bagaimana mungkin dengan kalung engkau bisa kebal? Enggak ada. Itu semua perkara-perkara sihir, perkara yang haram, perkara yang merupakan kesyirikan-kesyirikan. Barakallahu fikum. Waqala Mula Ali Al-Qari Al-Hanafi. Mula Ali Al-Qari Al-Hanafi, beliau berkata, "La tajuzu al-isti'adatu bil jin." Tidak boleh meminta perlindungan kepada jin. Faqad dhamma Allahu al-kafirina 'ala dhalik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencerca orang-orang kafir dengan perlindungan mereka kepada jin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinn qad istakthartum minal ins qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Di hari ketika mereka dikumpulkan seluruhnya, akan dikatakan pada mereka, ya ma'syar al-jin, qalistaktartum minal khair, qalistaktartum minal ins, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi, dan berkata wali-wali mereka dari kalangan manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, wahai Rabb kami, kami saling memberikan kebaikan, saling balas jasa. Kami berikan kebaikan kepada mereka dan mereka memberikan kebaikan kepada kami. Wa balagna ajalana, sampai kami mendapatkan ajal-ajal kami dari apa yang engkau telah ajalkan pada kami. Masih seperti ini. Qalan naru maswakum, katakan bahwa nerakalah tempat kalian. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya, kecuali kalau Allah kehendaki. Sesungguhnya Rabb kamu maha hikmah dan maha mengetahui. Di sini dalam ayat ini sangat jelas tidak bolehnya meminta perlindungan, bahkan meminta bantuan kepada jin. Walaupun alasannya saling memberikan kebaikan. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami saling memberikan kebaikan. Kami berikan kebaikan pada jin, jin memberikan kebaikan kepada kami. Saling balas kebaikan. Bukankah di antara manusia boleh? Kamu bantu saya, saya bantu kamu. Kamu berikan uang pada saya akan beri barang-barang saya. Itu kan saling membantu. Kenapa kepada jin gak boleh? Gak boleh. Kalau kepada jin, tidak boleh. Jin hidup di alamnya sendiri dan kalian hidup di alam kalian sendiri. Alam jin dengan alam manusia berbeda. Sehingga jangan dan tidak boleh kita istamta'a ba'duna ba'd. Apa dalilnya kalau itu tidak boleh? Dalilnya karena mereka beralasan, dengan alasan itu ternyata Allah tetap berkata annaru maswakum, kami saling memberikan kebaikan. Annar maswakum, tempat kalian di neraka. Artinya alasan ini ditolak, alasan istamta'a ba'duna bi ba'din. Ini yang mungkin luput dari beberapa orang yang mengaku sebagai tokoh agama, kiai dan sebagainya. Mungkin luput ayat ini, tidak tahu atau tidak tahu tafsirnya atau tidak membaca. Sehingga berkata, kami punya pasukan dari kalangan jin. Kami bekerja sama dengan jin. Loh, apa boleh bekerja sama dengan jin? Padahal dalam ayat ini sangat jelas. Manusia tadi beralasan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Diterima alasan itu? Tidak diterima. Qalan naru maswakum, nerakalah tempat kalian. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-An'am ayat 128 bahwasanya tidak bisa diterima alasan bahwa kami saling membantu memberikan kebaikan. Tidak boleh. Apalagi membantunya dengan memberikan peribadatan. Apakah sujud, ruku, atau memberikan sesajen-sesajen, memberikan sembelihan-sembelihan, memberikan berbagai macam kalimat atau ucapan, doa, astagfirullah, tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastimta'ul insi bil jinni fi qada'i hawaijihi wa imtithali awamirihi wa ikhbarihi bi syai'in minal mughayyabat wa istimta'il jinni bil insi ta'dhimuhu iyyah wa isti'adatuhu bih wa khudu'uhu lah. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan kami saling memberikan istimta', maksudnya adalah istimta'ul insi bil jinni, meminta bantuannya manusia kepada jin adalah untuk menunaikan hajat-hajatnya, untuk melaksanakan perintah-perintahnya, untuk memberitakan berita-berita gaib baginya, atau sebaliknya istimta'ul jinni bil insi, bahwa jin-jin tadi meminta keuntungan atau kenikmatan dari manusia. Dengan apa? Dengan pengagungan kepadanya, dengan meminta perlindungan kepadanya, dengan diagungkan, dengan berdoa kepadanya, tunduk kepadanya, dan seterusnya dan seterusnya. Intaha mulakhasan, selesai dengan ringkas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.